Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufik untuk dapat menuntut ilmu. Sesungguhnya ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus selalu kita syukuri. Sebab ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah jalan-jalan kebaikan untuknya. Dan alhamdulillah, berkumpulnya kita di tempat ini untuk talabul ilm, insyaallah ta'ala merupakan salah satu jalan-jalan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita. Walaupun mungkin di antara kita banyak yang kekurangan materinya, tetapi sesungguhnya di balik itu semua terdapat kebaikan. Terkadang seseorang kefakiran itu lebih dapat membantunya untuk menuntut ilmu. Mungkin kalau dia memiliki banyak harta, sering keluar, ada saja alasan-alasannya, mau beli ini, beli itu, dan seterusnya. Karena dia punya harta, punya kemudahan-kemudahan. Tetapi dengan tidak adanya harta berlimpah padanya, dia sedikit aktivitasnya di luar dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Dan ini suatu kebaikan yang mungkin tidak kita sadari. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan-jalan kemudahan kepada kita untuk meraih ilmu. Namun sangat disayangkan sekali kalau kita sudah tinggal di kompleks ma'had, ada majalisul ilm, tetapi kita masih menyia-nyiakan majlis ilmu tersebut. Andaikan kita tidak mendapatkan faedah ilmiah sekalipun di dalam suatu majlis ilmu, karena mungkin yang disampaikan sudah kita pernah dengar, sudah pernah kita pelajari, tetapi masih ada fawaid yang lain, fawaid-fawaid yang besar yang bisa kita raih dari suatu majlis ilmu. Seperti dalam as-sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus saqinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan akan kitab Allah tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, tum'aninatul qalb, warraha an-nafsiyah, ketenangan batin, ketenangan jiwa, hanya sekedar menghadiri majlis ilmu. Bukan cuma itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan meliputi mereka dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah utus untuk bersama mereka para malaikat. Ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk duduk bersama para talabatul ilmi di majalisul ilm. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di depan malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, tidak disebutkan satupun bahwa seorang akan mendapatkan ilmu ini, ilmu itu. Tidak. Jadi, terkadang suatu majlis itu mungkin sudah kita ketahui semua yang dia sampaikan, tetapi jangan kita lupa ada fawaid yang lain. Dan juga di situ terkandung an-nusrah lidinillahi azza wa jalla, pertolongan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dulunya kita meramaikan majlis ilmu, itu sebuah pertolongan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita datang di majlis ahlul bid'ah, itu juga pertolongan terhadap majlis mereka. Mungkin ada orang yang lewat melihat majlis kita ramai, tertarik dia. Dengan sebab kehadiran kita ramaikan majlis tersebut, dia tertarik untuk datang menghadiri majlisul ilm. apalagi kalau kita ada usaha untuk mengajak saudara-saudara kita kaum muslimin untuk menghadiri majelis ilmu. Maka sangat disayangkan sebagian orang datang jauh-jauh untuk tinggal di ma'had, tetapi bermalas-malasan menghadiri majelis ilmu dan menyia-nyiakan. Bersamaan dengan itu, ternyata dia bodoh, dia jahil. Buat staf sholat saja yang benar, dia tidak tahu. Bagaimana adab-adab di masjid, dia tidak tahu. Atau mungkin permasalahan muamalat yang sudah ma'ruf. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang kita mengambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Dia tidak tahu. Sampai menawarkan suatu barang gadaian misalkan. Lalu barang gadaian itu dipakai. Tidak tahu hukum-hukumnya. Ini termasuk qard yang diambil manfaatnya. Hutang yang diambil manfaatnya. Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan kita temui sebagian orang jahil. Tapi sangat disayangkan bersamaan dengan itu dia menyanyiakan majelisul ilm. Baik. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mengkaji sedikit dari ilmu yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an wa Sunnah. Baik. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Yarhamukallah. Kita masih pada babul haid. Setelah babul haid ada pasal tentang nifas. Insyaallah taala kalau mencukupi waktunya kita selesaikan malam ini babul haid. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan sejumlah permasalahan tentang haid. Kita murajaah sedikit secara ringkas. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala lam ya'ti fi taqdir aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihi al-hujjah. Tidak ada suatu dalil yang menetapkan batas minimal dan batas maksimal masa haid. Suatu dalil yang bisa dijadikan hujjah. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil batas minimal dan maksimal yang bisa dijadikan hujjah. Wa kadzalika tuhur. Demikian pula masa suci. Tidak ada dalil yang menunjukkan masa suci itu berapa hari dan maksimalnya berapa hari. Yang menjadi ukuran adalah keluarnya darah. Kalau seorang keluar darah, darah haid, maka dia tidak suci lagi. Fadatul adatil mutaqarrirah ta'malu 'alaiha. Maka wanita yang memiliki adat, hendaklah dia beramal sesuai dengan adatnya. Yakni masa haidnya sesuai kebiasaannya dan masa sucinya sesuai kebiasaannya. Baik. Wa ghairuha tarji'u ila al-qara'in. Sedangkan yang tidak memiliki adat kembali kepada qarina-qarina. Ini melihat sifat-sifat darah haid. Fadamul haidi yatamayyazu min ghairihi. Karena darah haid itu berbeda dengan selainnya. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Maka seorang wanita itu haid apabila dia melihat darah haid. Wa mustahadatan idza ra'at ghairahu. Jika yang dia lihat bukan darah haid, maka dia adalah wanita mustahadah. Wa hiya tahirah. Wanita mustahadah itu hukumnya sama dengan wanita suci. Walaupun keluar darah, tetapi bukan darah haid, maka dia sama dengan wanita suci. Wa taghsilu athar ad-dam. Hendaklah dia mencuci bekas darahnya. Wa tatawadda'u li kulli salatin. Dan hendaklah dia berwudu setiap kali melakukan salat. Jadi ini pendapat yang lemah sebagaimana telah kita jelaskan, sebab tidak ada dalil yang mengharuskannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali riwayat yang mudraj di dalam as-sahihain seperti telah pernah kita jelaskan. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan darah mustahadha itu termasuk naqidun min nawaqidil wudu. Tidak ada. Jadi yang benar wanita istihadhah tidak perlu berwudu, tidak perlu pula mandi. Dan diingatkan oleh sebagian ulama bahwasanya mewajibkan wanita yang istihadhah itu mandi atau berwudu ini sesuatu yang memberatkan. Sampai terkadang wanita yang kurang iman sudah tidak mau lagi sholat karena dia rasa berat. Keluar darah itu dapat melemahkan wanita. Ini kan penyakit. Ditambah lagi dia harus berwudu, apalagi harus mandi, maka ini akan sangat memberatkan. Baik, sampai di sini kita bahas yang sebelumnya. Tinggal beberapa kalimat lagi, insyaallah selesai babul haid. Qal mu'allif rahimahullah taala wal haidu la tusalli wa la tasum. Wanita haid itu tidak melakukan sholat dan tidak puasa, wala tuta' dan tidak digauli oleh suaminya, hatta taghtasil ba'da tuhri, sampai dia mandi setelah dia suci, wa taqdi siyam, dan wanita haid wajib untuk mengqada puasanya. Ini akan kita bahas tentang ahkam al-haid, hukum-hukum bagi wanita haid, yakni sejumlah ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Beliau mengatakan wal haidu la tusalli wa la tasum. Wanita haid itu tidak melakukan salat dan tidak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh wanita haid, haram hukumnya melakukan salat maupun puasa. Dan ini ijma ulama, ulama seluruhnya sepakat akan hal ini. Baik. Berdasarkan dalil dalam As-Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yakni tentang hadis kurangnya agama wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila dia haid, dia tidak salat dan tidak pula puasa? Ini dalil jelas bahwasannya tidak boleh wanita itu melakukan salat dan puasa ketika haid. Dan ini telah disepakati oleh seluruh ulama, ma'ruf, tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang khawarij. Baik. Kemudian kata mu'allif, wala tuqa hatta taghtasila ba'da tuhri. Dan tidak boleh digauli, yakni oleh suaminya, sampai dia mandi setelah dia suci. Ini jelas berdasarkan firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakan itu ada satu kotoran yang najis, maka jauhilah wanita ketika haid, yakni jangan digauli, maksudnya haram hukumnya menggauli wanita haid. Baik. Kalau ada santai ulama membicarakan, kalau ada seseorang mengatakan halal menggauli wanita haid, maka dia kafir. Kenapa kafir? Muwakas. Kenapa? Mengingkari? Mengingkari Al-Quran. Tadbir, ingkar. Atau dari sisi yang lain, tahlilul haram, menghalalkan apa yang diharamkan. Baik, jelas di dalam Al-Quran. Namun bukan berarti tidak boleh sama sekali bercumbu dengan wanita haid. Boleh sepanjang tidak di kemaluannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan apa yang kau mau, semuanya boleh engkau lakukan kecuali an-nikah, yang kecuali jima di kemaluannya. Ini dalam as-sahih. Bagaimana kalau seorang suami dengan sengaja sudah tahu istrinya haid tetapi masih saja di gauli? Maka ulama khilaf, tentunya dosanya dosa besar, yang termasuk dosa besar. Adapun hukumnya, apakah dia cukup bertobat atau membayar kafarah, ulama khilaf, jumhurul ulama itu tidak perlu apa-apa, cukup taubat, tidak membayar kafarah. Namun pendapat yang benar, pendapat Al-Imam Ahmad, dia harus membayar kafarah berdasarkan hadis, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, yatasaddaqu bi dinarin au nisfi dinarin. Hendaklah dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Khilaf ulama tentang hadis ini, tentang kesahihannya, sebagian ulama mendhaifkan. Namun insyaallah ta'ala hadis ini sahih, seperti yang jelaskan Syekh Al-Albani di dalam Adabuz Zifaf. Siapa yang sudah baca Adabuz Zifaf? Ini buku wajib. Buku wajib bagi yang mau nikah. Syekh Al-Albani punya buku bagus, judulnya Adabuz Zifaf, khusus calon pengantin. Baik. Di situ ada, beliau jelaskan hadisnya sahih, dan juga disahihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Demikian pula Al-Imam Al-Qayyim mensahihkan hadis ini. Berapa itu satu dinar? Ada yang tahu? Satu dinar berapa? Anda sudah pernah sampaikan di radio. 100 ribu. Berapa satu dinar? Tidak ada yang tahu? Kalau nisab zakat berapa? Emas. Berapa? 85 gram. Nisab zakat dalam dinar berapa? Nisab zakat dalam dinar. Sudah dipelajari kan? Di surah Allah. Sudah pelajari belum? Isrona dinaran. 20 dinar, insyaallah ta'ala kita pelajari nanti di kitabuz zakah. Tinggal bagi, 85 bagi 20. Bagi berapa? 4,25. 4,25 gram. Berapa harga emas sekarang? Hah? 300 ribu. 4,25 gram kali 300 ribu. Ini yang harus dibayarkan bagi orang yang menggauli istrinya ketika haid. Kalau dia bukan orang yang berkecukupan, setengah dinar tadi. Itu sedekah bi dinarin atau nisfu dinarin. Satu dinar atau setengah dinar. Ini kata para ulama, tergantung keluasan rezekinya. Tidak patut kalau dia berkecukupan, kalau dia hanya bayar setengah dinar. Apalagi kalau dia penjual emas. Baik. Jadi tinggal dikalikan 300 ribu kali 4,25 gram. Berapa itu, Pak? Berapa sih ya? Hah? 1 juta berapa? Baik. Insya Allah kita siap menerima zakatnya, kamarnya. Baik. Kemudian, yang dibicarakan juga para ulama, kapankah boleh digauli wanita itu ketika dia sudah suci? Apakah setelah berhenti haidnya langsung boleh mojok berdua? Ataukah harus mandi dulu? Al-Syaukani rahimahullah muwaffaq beliau mengatakan hatta taghtasila ba'da tuhri, sampai dia mandi setelah suci. Jadi pendapat yang benar, pendapat yang rajih, harus mandi dulu. Jadi sabar-sabar dulu, biarkan dia mandi dulu sampai dia suci. Ini berdasarkan firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna. Kalau mereka telah bersuci. Yang pertama berbeda ya, sampai mereka suci. Artinya dia suci sendiri. Itu sifat. Yang kedua fa idza tatahharna, sampai mereka bersuci. Ini perbuatan dia. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, ini istri-istrimu, maka datangi mereka dari arah yang Allah perintahkan. Jadi, dan ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatahharna ay ibtasalna. Tatahharna ibtasalna. Ada juga yang menafsirkan apa namanya? Tatahharna yani ghasalna farjahunna. Nah, ini penafsiran yang lemah, bukan dari salaf. Sebab penafsiran tatahhur dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, maka hendaklah kalian bersuci, yakni mandi. Mana tatahhur dalam Al-Qur'an bagi orang yang junub ataupun haid maknanya adalah mandi. Jadi bukan sekedar mencuci kemaluannya. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang benar. Jadi mandi dulu. Baik. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu taala, wa taqdi shiyam. Hendaklah dia mengqada puasanya. Ini kewajiban wanita haid. Apabila dia meninggalkan puasa karena haid, maka wajib baginya untuk mengqada puasanya setelah berlalu bulan Ramadan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak perlu diqada, sedangkan puasa wajib untuk diqada. Berdasarkan hadis di dalam As-Sahihain dari Mu'adz, murid Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah faqultu ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah. Aku bertanya kepada Aisyah, aku katakan, kenapakah wanita haid itu mengqada puasa dan tidak mengqada salatnya? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kamu ini wanita haruriyah? Yani wanita khawarij. Wanita khawarij mengqada salat dan mengqada puasa sekaligus. Ini kebodohan mereka. Jadi bukan hanya dalam masalah akidah mereka berselisih dengan ahlu sunnah. Ya, ahlu bid'ah itu juga banyak berselisih dalam masalah amaliyah. Kata Aisyah, apakah kamu ini wanita haruriyah? Qultu lastu biharuriyatin. Maka kata Mu'adz, aku katakan, aku bukan wanita haruriyah, walakinni as'al, aku hanya sekedar bertanya. Qalat, lalu kata Aisyah, kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Dahulu kami terkena haid, kami hanya diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Iya. Ini jawaban yang paling tepat. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Jawab saja, karena diperintahkan. Karena demikian diperintahkan. Tidak usah berpanjang kata, itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini matan Ad-Durrul Dahiyah dalam masalah haid. Insyaallah taala kita lanjutkan besok pelajaran matannya tentang nifas. Tapi ada beberapa masalah haid yang penting perlu kita sampaikan, insyaallah taala bermanfaat. Permasalahan yang dibicarakan para ulama, permasalahan yang pertama, apabila wanita haid menjelang sholat asar, tapi dia belum sholat zuhur, wanita haid menjelang sholat asar, tapi dia belum sholat zuhur. Ini bahayanya menunda-nunda sholat. Dan sholat yang paling afdal, bahkan amalan yang paling dicintai Allah, as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Sekarang permasalahannya, bagaimana dengan wanita haid, belum sholat zuhur, tapi sudah kena haid. Itu pun sudah menjelang waktu asar. Atau mungkin asar, dia belum sholat, haidnya sudah menjelang maghrib. Maka pendapat jumhurul ulama, dia tetap harus mengqadha sholatnya. Sholat itu adalah kewajiban yang dia tinggalkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasannya sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dia sudah kena kewajiban sholat. Baik, dia sudah kena kewajiban sholat. Lalu dia haid, maka dia harus mengqadha sholatnya. Satu sholat ini saja, bukan semuanya. Bukan semua yang dia tinggalkan di masa haid. Satu sholat yang mestinya sudah bisa dia kerjakan ini saja, yang dia qadha. Ini juga pernah kita tanyakan kepada Syekh Saleh Al-Hudaiti, pengajar di Masjid Nabawi. Demikian pula Syekh Fahd bin Abdul Rahman, pengajar di Qasim. Jawabannya sama, tetap dia harus mengqadha-nya. Ini pendapat jumhur ulama. Baik, permasalahan yang kedua, apabila seorang wanita itu suci menjelang asar misalnya, dia suci menjelang asar, lalu dia belum mandi, sudah masuk waktu asar, maka apakah wajib baginya untuk sholat zuhur dulu baru asar? Apakah dia harus sholat zuhur? Ini pendapat yang benar, dia harus sholat zuhur dulu. Jadi misalkan masih waktu zuhur, dia sudah suci, belum sempat mandi, sudah masuk waktu asar, maka hendaklah dia tetap sholat zuhur. Kenapa? Karena hakikatnya waktu zuhur dan waktu asar, ketika dalam keadaan uzur, boleh digabungkan. Seperti ketika seorang melakukan safar. Seperti ketika seorang melakukan safar, boleh dia menjamak waktu zuhur dan asar. Demikian pula, kalau misalkan sebelum waktu subuh, dia sudah suci, belum sempat mandi, sudah masuk waktu subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya. Sebab dia suci pada waktu isya, dan waktu isya juga adalah waktu maghrib di waktu uzur. Baik, ini pendapat yang kuat insyaAllah ta'ala. Diriwayatkan dari para sahabat, dari Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam di dalam Al-Fatawa juz kedua halaman 334. Ini mazhab jumhur Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Baik. Permasalahan yang lain, yang ketiga, berkaitan dengan puasa. Apabila wanita suci sebelum terbit fajar, tetapi dia belum sempat mandi, bolehkah dia berpuasa? Jawabnya, boleh. Apabila dia berniat puasa sebelum terbit fajar, dia sudah suci, dia langsung berniat, walaupun belum sempat mandi, maka hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Baik, dan ini pendapat jumhur. Sebaliknya, kalau dia suci sebelum matahari, atau sebelum matahari terbenam, jadi fajar sudah terbit, sebelum matahari terbenam, apakah boleh dia berpuasa? Maka tidak boleh dia berpuasa, sebab dia tidak berniat, sebab dia tidak sempat berniat, dan juga tidak perlu dia untuk berpuasa di sisa harinya tersebut, karena dia wajib untuk mengqadha. Diriwayatkan dari apa? Ketika beliau ditanya, al-mar'atu tuslihu ha'idan summa tathur fi ba'din nahar. Seorang wanita pagi dalam keadaan haid, kemudian dia suci pada sebagian siang. Apakah dia menyempurnakan puasanya? Beliau mengatakan, qala la, hiya qadiyah. Tidak, hendaklah dia mengqadha puasanya. Baik. Ini beberapa permasalahan yang berhubungan dengan wanita haid. Mungkin yang terakhir, ada pendapat sebagian ulama bahwasannya tidak boleh bagi wanita haid digauli pada antara lutut dan pusarnya. Ini pendapat yang lemah, yang benar cukup pada bagian kemaluannya saja. Yang berdasarkan hadis, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza harada min al-haid syai'an alqa ala farjiha sawban. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin menggauli istrinya yang sedang haid, maka beliau cukup meletakkan suatu kain penghalang pada kemaluannya. Artinya bagian belakangnya, samping-sampingnya masih bisa, kecuali kemaluannya. Baik. Demikian pula yang dibicarakan para ulama, hal-hal yang dibolehkan dan dilarang bagi wanita haid. Adapun yang dilarang termasuk tawaf. Dulu tadi kita sebutkan, di samping sholat, puasa, juga tawaf dilarang. Ini berdasarkan hadis Aisyah di dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira an la tatufi bil bait hatta tathuri." Lakukan semua amalan haji sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang berhaji, kecuali engkau jangan melakukan tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Jadi tawaf bisa diakhirkan, bisa diakhirkan. Jadi wanita haid tidak terhalangi dari menunaikan haji dengan syarat itu, dia menunda tawafnya. Semua amalan haji dia lakukan kecuali tawaf, dia tunda. Baik. Kemudian juga, ini yang terakhir sekali ya. Tadi yang terakhir, sekarang yang terakhir sekali. Baik. Anda baru ingat. Yang juga diserahkan tentang wanita yang haid. Bolehkah dia membaca Al-Quran, memegang mushaf, dan masuk masjid? Pendapat yang kuat, semuanya boleh. Tidak ada larangan yang sahih was-sharih. Tidak ada larangan yang sahih was-sharih. Iya. Semua dalil-dalil tentang larangan-larangan itu semua, kalau bukan dhaif, sahih tapi tidak sharih. Sahih tapi tidak sharih. Seperti dalam ayat, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang atau mereka yang disucikan. Maka tafsir yang benar dari salaf yang dimaksudkan di situ adalah malaikat. Dan kitab yang dimaksudkan bukan Al-Qur'anul Karim yang ada di tengah-tengah kita, tetapi kitab yang ada di langit. Baik. Dia tidak sharih. Juga ada hadis, la yamassuhu illa tahir. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali seorang yang suci. Hadis ini juga ada khilaf ulama. Sebagian mendhaifkan. Kalaupun dia sahih, maka yang dimaksudkan dengan tahir di situ adalah mukmin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis, berarti dia tahir, bukan orang yang berhadas. Dan juga hadis ini adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mau pergi ke Yaman. Dan Yaman ketika itu ahlul kitab. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampaikan kepada sahabat yang ada di Madinah, padahal mereka lebih perlu dengan hukum tersebut? Cuma beliau pesan kepada sahabat yang mau pergi ke Yaman, jangan ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Walaupun hadis ini sahih ya. Artinya kecuali mukmin. Sebab di Yaman itu siapa? Ahlul kitab. Baik. Demikian pula masalah masuk masjid. Tidak ada hadis yang sahih was sharih melarang wanita masuk masjid. Bahkan terdapat hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Nawilini al-humrata min al-masjid." Ambilkan untukku al-humrah, sejenis kain dari masjid. Maka apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ini haid. Ya Rasulullah, aku sedang haid. Maka beliau bersabda, inna haidotaka laysa fi yadika. Sesungguhnya haidmu itu bukan pada tanganmu. Akan tetapi ulama mengingatkan, bukan berarti seorang wanita itu bermudah-mudahan ketika dia sedang haid masuk masjid tanpa berhati-hati menjaga jangan sampai darah haidnya itu keluar kemudian mengotori masjid. Baik. Jadi yang sahih, tidak ada larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran, berzikir, memegang mushaf, demikian pula masuk masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 08-5353-02-03-04. Sekali lagi, saya sebutkan nomor teleponnya 08-5353-02-03-04. Langsung saja kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ya Rabbal. Ada sejumlah orang yang selalu melantunkan doa bangun tidur di masjid waktu subuh di speaker. Apa hukumnya? Dan bagaimana amal-amal wajib dan sunnah dari bangun sampai dengan tidur? yang tidak sepatutnya mengeraskan doa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal tersebut. Ketika para sahabat pernah berzikir atau berdoa dengan cara yang keras, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya kalian innakum la tad'una ghaiban. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang jauh lagi ghaib. Ini artinya yang tidak ada. Tapi kalian menyeru zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha dekat. Tidak perlu kalian mengeraskan bacaan kalian, apalagi sampai pakai speaker. Au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana amal-amal wajib dan sunnah dari bangun sampai tidur lagi? Itu banyak sekali ya. Dari bangun sampai tidur lagi. Jadi insyaallah taala mungkin ada satu materi khusus jelaskan amal-amal sunnah dari bangun sampai tidur lagi. Baik. Innakum la tad'una asma wa la ghaiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil zat yang tuli lagi jauh. Allah Subhanahu wa taala maha dekat, tidak jauh, mendengarkan semua ucapan kita. Maka tidak sepatutnya pakai speaker atau mengeraskan suara. Saya mau nanya, syurah nurbuat itu kalau diamalkan setelah sholat malam, apakah tidak membatalkan? Seperti apa nurbuat tersebut? Tolong dijelaskan supaya lebih detail kita menjawab. Al-muhim, yang penting yang kita tahu, amalan apa saja yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kebid'ahan dan harus dijauhi. Cukuplah kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW saja enggak akan habis kita baca sehari semalam. Tidak usah dulu ditambah dengan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah memberat-beratkan diri kita. Baik. Kalau di situ mengandung kesyirikan seperti permohonan kepada selain Allah, maka ini bisa membatalkan syahadat seseorang. Jadi seperti apa bentuk atau lafaz doanya? Baik. Kenapa seorang pemuda kalau hendak menikah kok pikirannya enggak karuan? Apakah bisa termasuk waswas syaitan? Mohon dijawab langsung. Ya ini karena dorongan-dorongan syahwat dan juga gangguan syaitan. Dua-duanya termasuk. Dorongan-dorongan syahwat dan gangguan syaitan. Dan hal yang lebih mendorong ke arah tersebut adalah banyak faktor, diantaranya lingkungan atau melihat gambar-gambar yang tidak sepatutnya dilihat atau menonton hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat, semuanya mempengaruhi. Maka solusinya adalah dengan menikah. Dengan segera menikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi as-siyam fa innahu lahu wija." Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah lebih menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya. Siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Puasa akan menjadi perisai baginya. Perisai dari pikiran-pikiran enggak karuan seperti ini. Baik. Salat tahajud rakaat pertama pakai surat ayat kursi dan rakaat kedua pakai surat al-ikhlas. Apakah dibolehkan Ustaz? Tidak ada masalah. Dibolehkan insyaallah taala. Yang penting ayat Al-Qur'an. Pernah diajari seseorang, kalau lewat di tempat-tempat yang menakutkan, saya disuruh membunyikan klakson motor. Membunyikan klakson motor. Apakah itu termasuk perbuatan syirik? Perbuatan syirik, kalau pertama, takut kepada syaitan yang ada di situ. Takut kepada mereka. Sebab mereka tidak bisa menimpakan suatu kemudaratan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimpakan suatu kemudaratan bagi manusia. Yang kedua, kalau seorang menyangka dengan klakson motor itu bisa melindunginya dari syaitan-syaitan yang ada di situ. Maka ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik kalau seperti itu. Tapi hendaklah seseorang khawatir melewati tempat yang banyak setannya, tempat-tempat angker, maka hendaklah dia mengucapkan ta'awud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan membaca a'udzu bikalimatillahit tammatin syarri ma khalaq. Atau baca ayat kursi. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini yang dilakukan, bukan membunyikan klakson. Iya, baik. Apa ada batasan bagi wanita yang menempikan rambutnya dan bagi laki-laki yang berambut panjang dan berjenggot? Misalnya, jenggotnya sampai dada atau perut. Masalah rambut termasuk masalah adat, termasuk masalah duniawi. Yang penting, rambut wanita tidak menyerupai rambut laki-laki potongannya dan tidak menyerupai potongan rambut wanita-wanita kafir dan fasik. Demikian pula sebaliknya, laki-laki tidak menyerupai potongan rambut wanita atau menyerupai model-model rambut orang-orang kafir. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Demikian pula harus diperhatikan kebiasaan dan adat masyarakat setempat. Kalau masyarakat memandang laki-laki gondrong itu kebanyakannya preman atau orang-orang fasik dari kalangan para artis, maka tidak sepatutnya kita memanjangkan rambut dalam keadaan masyarakat berpandangan seperti ini. Adapun jenggot, itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW mencukur jenggot atau memotong jenggot karena sudah terlalu panjang. Tidak ada. Yang ada sebaliknya, Nabi SAW bersabda, "Uful liha wa uful syawari." Biarkan jenggot. Biarkan, jangan disentuh. Jangan dipotong, apalagi dicukur. Dan potonglah kumis. Allahu a'lam. Sebelumnya mohon maaf atas kesalahan saya. Pak Ustaz mohon dijelaskan sebenarnya sholat sunnah qobliyah dari Jumat hadis Nabi sana dan rawinya siap. Tidak ada sholat qobliyah Jumat, ada yang sholat sunnah mutlak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim seperti yang sudah kita jelaskan, ada pun sholat sunnah qobliyah Jumat secara khusus itu tidak ada. Seperti sholat zuhur, ada sholat qobliyah zuhur, sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah doa tersebut untuk berlindung dari syaitan manusia dan syaitan jin atau hanya dari syaitan jin saja? Yang dimaksud di situ syaitan jin ar-rajim, yang laknat, yang terkutuk, yang terlaknat. Yang dimaksud adalah syaitan jin. Tapi andaikan seorang manusia mau membaca itu dengan maksud melindungi dirinya, meminta perlindungan Allah dari semua bentuk syaitan, tidak mengapa insyaallah taala jika bisa membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Menindaklanjuti pertanyaan kemarin, saya mengundang Ustaz beserta kru RBS untuk mengisi ta'lim pada hari Kamis pada asar. Untuk kelancaran, saya minta bantuan kepada Al-Akh Abu Jundi. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan tidak ada halangan. Bolehkah di dalam sholat sunnah tidak membaca doa istiftah? Ya, boleh saja, sebab itu termasuk, tidak termasuk kewajiban, namun itu termasuk sunnah. Tidak sepatutnya ditinggalkan. Tidak sepatutnya ditinggalkan. Tapi andai karena seorang meninggalkan, maka sholatnya sah. Kalau pinjam rentenir, hukumnya haram. Pinjam bank juga haram. Dari Pak Dede Simaragas. Ya, hukumnya haram, karena sama, kedua-duanya mengandung riba. Baik di rentenir, maupun di bank. Sama saja, cuma bank lebih kuat penipuannya. Maksud saya penipuan, itu seakan-akan itu lembaga yang terhormat, lembaga yang baik. Padahal sama saja. Kalau rentenir kan, orang pada benci dengan yang namanya rentenir, penghisap darah masyarakat. Kalau bank, seakan-akan itu lembaga yang terhormat. Padahal sama saja. Padahal sama saja. Karena sama-sama mempraktekkan transaksi riba, menggigit masyarakat. Yang meminjam dan yang meminjamkan sama. Bahkan yang sekedar membantu menuliskan transaksi atau menjadi saksi, atau siapa saja yang membantu memuluskan transaksi sama hukumnya berdasarkan hadis Muslim, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makannya. Jadi yang meminjam dan yang dipinjamkan, yang menuliskan transaksinya dan dua orang saksinya. Wa qalahum sawa, dan beliau mengatakan semua sama karena semuanya tolong menolong di dalam memuluskan transaksi riba. Apakah seorang ibu hamil itu telah mendapat amanah dari Allah dan harus menjaganya? Apakah makna amanah yang benar? Apakah menjaga amanah termasuk ibadah dan berpahalakah dengan menjaga amanah tersebut? Tolong sertakan dalilnya. Dan apakah seorang ibu hamil itu mendapat pahala karena dengan seorang perempuan yang hamil itu tidak bisa beraktivitas talabul ilmi dan melayani suami karena kondisinya yang lemah dan kekhawatiran akan terjadi yang tidak diinginkan pada kehamilannya. Dan kalau ada pahalanya, dari sisi apa perempuan hamil mendapatkan pahala? Ini tidak diragukan lagi, kehamilan seorang wanita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan seorang anak adalah nikmat yang sangat besar. Ulama kita menjelaskan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah amanah. Amanah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Amanah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Adapun masalah karena hamil sehingga tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, tidak bisa talabul ilmi dan tidak bisa melayani suami, maka bersabar. Bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang lemah yang dialami istri ketika hamil ini termasuk bagian dari hal yang membutuhkan kesabaran. Kalau seorang bersabar menghadapi semua ini, dia akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Seperti firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahalanya itu tanpa batas. Pahalanya itu tanpa batas. Dia harus bersabar, baik dari pihak suami maupun istri. Dan tentunya seorang suami harus memahami keadaan istrinya. Terkadang ada wanita hamil yang benar-benar memberatkan wanita tersebut. Jadi harus bersabar menghadapi ini, baik suami maupun istri. Dan suami juga harus bersabar menghadapi ini, barangkali istrinya tidak bisa lagi melayani dia sebagaimana biasanya. Tapi Allah alam. Bagaimana hukumnya seorang wanita memakai pakaian model atas Arab, bawahnya Amerika, atasnya kerudung, bawahnya blue jean pensil? Ini sebelum kita jawab, ini tidak apa namanya, tidak sepatutnya kita mengatakan jilbab itu model Arab, sebab jilbab itu ajaran Islam, bukan ajaran orang Arab. Dan jilbab atau menutup aurat tidak khusus bagi bangsa Arab. Bahkan orang-orang Arab dahulu, sampai mereka kalau mau tawaf di Ka'bah itu mereka telanjang. Ini kerusakan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sampai datang Islam, memerintahkan mereka untuk menutup aurat mereka. Ini bukan pakaian orang-orang Arab. Dan tidak diragukan lagi, yang dimaksud di sini seperti jilbab-jilbab gaul. Pakai jilbab, tapi telanjang. Yaitu dengan memakai pakaian-pakaian ketat. Memakai pakaian ketat atau pakaian yang menarik pandangan. Nabi SAW telah memperingatkan, sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisaun kasiatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jelaskan oleh para ulama, makna wanita yang berpakaian tapi telanjang, dia memakai pakaian tapi tidak menutup auratnya sebagaimana yang diperintahkan syariat. Maka hal ini jelas diharamkan di dalam syariat. Jilbab wanita itu harus longgar dari bawah sampai ke atas, atau dari atas sampai ke bawah, sama semuanya. Tidak boleh ada yang ketat sehingga membentuk auratnya, membentuk tubuhnya. Dan tujuan menggunakan jilbab tidak terlaksana kalau begitu. Iya. Bagaimana yang mengamalkan kebaikan? Kebaikan itu adalah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebaikan. Oleh karena itu, untuk meraih kebaikan harus diawali dengan ilmu. Harus diawali dengan ilmu. Karena kita tidak akan tahu kebaikan kecuali dengan menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW telah mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dia memahami agama dengan benar, sebagaimana yang dipahami Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan tentunya memahami agama tidak datang dengan sendirinya. Harus dengan belajar. Bukannya keluar, keliling-keliling, kesana kemari, tidak mau belajar, lalu tiba-tiba sudah paham agama, lalu kemudian merasa lebih, sudah lebih pintar dari ulama, sudah lebih hebat dari para ulama. Ini bentuk kebodohan dan kesombongan. Tetapi harus belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi dalam keluar itu kemudian melarang orang-orang berbicara agama, melarang orang-orang berbicara fikih, berbicara masalah ibadah, bagaimana dari cara ibadah yang benar. Apalagi sampai membolehkan semua hadis dhaif diamalkan. Padahal Nabi SAW telah memperingatkan, "Man haddatha anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia itu ragu, ini hadis benar-benar dari Rasulullah atau tidak? Ini yang dimaksud dengan hadis dhaif. Hadis yang masih diragukan. Maka kata Nabi SAW, maka dia adalah salah seorang pendusta. Kalau dia sudah tahu hadis itu palsu, sudah jelas hadis itu palsu, lalu tetap dia sampaikan, maka Nabi SAW telah memperingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Berarti siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi, mengamalkan hadis dhaif, apalagi hadis palsu, itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini akibat dari tidak mau menuntut ilmu, sehingga mereka tidak bisa membedakan ini hadis sahih atau hadis dhaif atau bahkan palsu. Baik. Jadi harus menuntut ilmu untuk mengamalkan, untuk bisa mengamalkan kebaikan. Baik. Ya, mohon maaf ya, karena waktu kita terbatas, yang belum bisa terjawab insyaallah taala kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil